ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهواء. Allah berikan rumus di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 27. Kalau Anda sedang punya masalah setelah bermunajat, maka teruslah mendekat kepada Allah. Kurban artinya melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan. Yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya kesehatan siapa? Nah, adabnya kalau Anda merasakan itu semua, kalau sedang punya persoalan dari itu yang disebutkan, cepat dekati pemiliknya. Anda punya masalah di handphone, Anda dekati pemilik handphone. Anda punya masalah di televisi, Anda dekati tukang TV. Anda punya masalah di mobil, Anda datang ke bengkel. Anda punya masalah di diri Anda, Anda dekati yang menciptakan Anda. Ayo dekati Allah lewat sholat, dekati lewat puasa, dekati lewat bacaan Al-Quran. Begitu Anda mendekati Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupan Anda. Itulah yang dimaksudkan. Minimal setahun sekali kita diminta mendekat kepada Allah, salah satunya lewat ritual kurban yang di Idul Adha itu. Nah, cuma celakanya, setelah diberikan solusi oleh Allah, nih silakan berkurban. Yang paling bagus kurbannya, kedekatannya kepadaku, aku akan berikan pilihan kepadanya. Yang satu berkurban dengan yang terbaik, dia ambil domba yang paling bagus, yang dia ternak itu. Yang satu lagi dia berkebun sayuran, dia ambil yang paling jelek. Allah kan gak butuh dengan sayuran saya, ngapain saya kasih yang bagus-bagus. Maka diberikan yang jelek oleh orang ini, maka yang dipilih oleh Allah, fatuqubbila min ahadihima, yang bagus yang diterima. Allah gak butuh pada dombanya. Yang Allah ingin lihat kesungguhan dia dalam mendekat kepada Allah. Allah gak butuh dengan sujud Anda, Pak. Dengan ruku Anda, Bu. Tapi yang ingin dilihat kesungguhan ibu untuk mendekat kepada Allah. Makanya kalau sedang punya masalah, datangnya Allah dengan penampilan yang terbaik. Bukan cuma dengan datang pakilan seadanya. Pakaian seadanya, keadaan seadanya, datangi dengan yang terbaik. Karena kesungguhan itu yang dilihat. Makanya saya katakan pada Anda, begitu selesai mengerjakan ibadah untuk mendekat kepada Allah, segera berdoa. Segera berdoa. Karena doa yang dikerjakan pasca ibadah, peluang dikabulkannya lebih besar. Ibu kenal Nabi Zakaria? Hanya di Pondok Indah, ada ibu yang kenal dengan Nabi Zakaria. Siapa sebetulnya ibu hidup sampai sekarang? Coba Pak, ya, saya kasih satu lagi rahasia besar. Kalau mendekat pendekatan kita kepada Allah itu besar, jangankan pasca ibadah, saat ibadah berlangsung pun Anda meminta, seketika bisa dikabulkan. Jangankan permintaan biasa, Bu, yang mustahil pun itu bisa diberikan. Yang mustahil menurut manusia, kalau Anda membutuhkannya. Nabi Zakaria, beliau divonis, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya letih, dan istrinya lebih dahsyat secara medis, tidak mungkin punya keturunan karena sudah menopause dan mandul secara klinis. Menurut manusia enggak mungkin punya keturunan. Apa yang dikerjakan? Ketika manusia mengatakan mustahil punya keturunan, pendapat sudah mengatakan enggak bisa, maka itu tanda pertama dalam Al-Qur'an, segera tinggalkan pendapat manusia, beralih pada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya batas mustahil dalam ketetapannya. Apa yang ditunaikan? Kurban, mendekat kepada Allah. Beliau datang, tunaikan sholat. Begitu sholat ditunaikan, diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai dengan 39. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria kemudian bermohon kepada Allah, berdoa. Ya, doa, bagaimana cara doanya? Nanti saya kabari, sholat. Mohon kepada Allah, dalam sholatnya dia minta. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Aku punya batasan. Istriku pun katanya terbatas. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan wahhab. Kalau kita minta sifat itu diberikan kepada kita dalam bentuk pemberian, maka mohonkan dalam bentuk fi'il amr li ajli talab, untuk minta. Namanya hab. Habli, kalau untuk banyakkan hablana. Qala rabbi habli, ya Allah yang punya pemberian tanpa batas, mohon berikan kepadaku dari sisimu saja, bukan dari yang lain. Keturunan. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Itu ditunaikan dalam sholat, Bu. Dan ingat, beliau menyampaikan ini, itu belum selesai sholatnya, masih berdiri. Berdiri disebut qa'imun, qa'im. masih sholat disebut yusolli. Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat, sedangkan beliau belum tuntas sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya. Turun jawaban, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah, namanya Yahya. Dari kata al-hayyu, hayyun, artinya hidup. Kata Allah, yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopaus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Sedang sholat. Dan berita baiknya, amalan pertama yang sangat ditekankan dalam Islam pada kita, itu sholat. Dan berita paling baiknya, sholat disebut dengan doa. Silahkan cek semua kitab fikih. Ketika menyebutkan mahiyah sholat, as-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Dari mulai takbir sudah doa, sedekap sudah berdoa, duduk sudah berdoa, ruku berdoa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud, Pak, 7-8 permintaan. Doa tuh, minta, minta, minta. Sujud perbanyak. Makanya kalau Anda sedang punya masalah, makanya diarahkan oleh Quran, ayo sholat. Jangan tinggalin sholat. Hayya 'alas shalah, yuk sholat. Anda tanya, kenapa kami mesti sholat? Hayya 'alal falah. Mungkin kau belum bahagia, ayo sholat. Saya berikan kebahagiaan. Engkau belum sukses, saya berikan kesuksesan. Itu hikmahnya.